mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Mana mungkin suamiku bercinta denganmu. Terbang jauh di awan, mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas di tangan, masih bisa dia dirayu lagi. Terbang jauh di awan, mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas di tangan, masih bisa dia dirayu lagi. Mana mungkin suamiku Penampilan kedua.